Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu bab beliau bab atau la yudakka bisinni wal azmi wal kufur. Tidak boleh menyembelih gigi, tulang dan kuku. Ini alat-alat yang tidak diperboleh. Selainnya selama itu tajam, mengalirkan darah, apakah itu dari batu, kaca, logam-logam ini, barakallahu fikum. Kayu juga demikian. Al-muhim, secara umum kata Rasulullah, kullu ma anharad dam, semua apa saja yang bisa mengalirkan darah. Artinya tajam. Kecuali ini, gigi, tulang dan kuku. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Qabisah. Qala haddatsana Sufyan an abihi an Abayah ibn Rifa'ah an Rabi' ibn Khadij qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ya'ni man harad dam illa sin wa Semua apa saja dari alat-alat yang tajam yang bisa dipakai untuk menyembelih hewan, bisa mengalirkan darah, maka silakan kalian makan. Pakai alat-alat itu. Kecuali asin wabuf. Kecuali gigi dan kuku. Tulang ya karena gigi itu adalah seperti tulang. Qala rahimahullah ta'ala babu dhabihatil a'rabi wa nahwihim. Bab sembelihannya orang-orang a'rabi, orang-orang badu. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Muhammad ibn Ubaidillah. Qala haddathana Usama ibn Hafs al-Madani. An Hisham bin Urwa an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna qauman qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam inna qauman ya'tunana bilahmin la nadri adzukira smullahi alaihi amla faqala sammu alaihi antum wa kulu qalat wa kanu hadithi ahdin bil kufr. Berkata Aisyah, ada orang-orang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, inna qauman ya'tunana bilahmin. Ada orang-orang terkadang mendatangkan kepada kami daging, daging buruan atau daging sembelihan, la nadri adzukirasmullahi alaihi amla. Kita tidak tahu apakah mereka menyebut nama Allah atau tidak. Tapi yang jelas mereka muslim, cuman baru saja mereka masuk Islam. Yang datang-datang memberi daging ini. Barakallahu fikum. Kalau jelas yang datang membawa daging ini adalah kufar, mereka menyembelih atau mereka berburu tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak boleh dimakan. Barakallahu fikum. Tidak boleh dimakan. Kata dia sebagai seorang muslim, kalau sengaja-sengaja dia tidak menyebut nama Allah, tetap tidak boleh dimakan sembelih. Apalagi kalau dia orang kafir. Yang biasa mereka menyebut nama Tuhan mereka atau mereka tidak menyebut nama sama sekali. Atau ada yang tahu ini orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau mereka menyembelih pakai apa mereka? Baca apa? Atas nama Yesus. Nah, begitu. Mereka menyembelihnya atau gimana? Atau mereka cuma sekedar menyembelih begitu saja? Tidak menyebut nama siapa-siapa? Dia tidak menyebut nama siapa-siapa? Khair insyaAllah. Apalagi cuma sekedar dipukul apa atau dicekek atau dipatahkan lehernya, ya lebih tidak bisa lagi. Hatta disembelih secara baik-baik, sama seperti kita menyembelih, kalau mereka tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya tidak bisa kita makan. Barakallahu fiik. Inna qauman ya'tunana bi lahmin, ada kaum ya Rasulullah terkadang mendatangi kami membawa daging. La nadri, kita tidak tahu apakah mereka menyebut nama Allah ketika mereka menyembelihnya atau mereka berburu. Baik. Kita tidak tahu apakah mereka menyebut nama Allah atau tidak. Wa qala sammu 'alaihi antum wa kuluh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalianlah yang memberi menyebut nama Allah ketika hendak memakannya. Dan silakan. Ini kalau hadithi ahdin bil kufur, orang muslim tapi baru masuk Islam, kita tidak tahu apa yang mereka ucapkan ketika mereka. Tapi kalau tahu-tahu jelas-jelas barakallahu fikum mereka tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, apalagi mereka memang orang kufar, ya jangan. Baik. Baik. Di kita ini, di daerah kita ini, masya Allah kaum musliminnya ketat sekali dalam masalah ini. Kalau diajak makan hatta makan daging sapi, kalau bukan kaum muslimin yang menyembelihnya dan memasaknya, mereka tidak mau makan. Di tempat kita ini, masya Allah. Tapi kalau yang lainnya dari haram-haram yang lainnya, tetap. La haula wa quwwata illa billah. Baik. Karena yang diharamkan itu ada yang diharamkan zatnya dan ada yang diharamkan sebabnya. Paham barakallahu fiik. Yang diharamkan zatnya ya seperti babi, anjing, barakallahu fiik. Dan binatang-binatang yang ma'ruf pengharamannya. Baik. Dan adapun binatang-binatang yang diharamkan karena sebabnya, sebab penyembelihannya yang salah, ya, haram, atau sebab perolehannya, ini sebab kematiannya tadi, ya. Sebab kematiannya tadi tidak syar'i, ya haram. Walaupun ya kambing, misalnya ayam, misalnya sapi, misalnya unta, demikian, ya hukum asalnya halal saja daging. Cuma ketika disembelih dengan cara yang tidak syar'i, maka menjadi haram. Baik. Atau haram cara perolehannya, cara penyembelihannya yang tidak syar'i tadi. Atau cara perolehannya dengan cara mencuri misalnya, merampok atau menipu. Baik. Maka walaupun dia sembelih dan menyebut nama Allah 1000 kali misalnya, ya tetap haram hukumnya. Baik. Jadi ada yang haram cara perolehannya dan cara penyembelihannya, demikian juga haram zatnya babi misalnya atau anjing, walaupun disembelih secara baik-baik misalnya seperti kita menyembelih kambing, baca nama Allah Subhanahu wa taala, ya tetap saja haram. Baik, barakallahu fiik. Keledai misalnya, keledai. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, keledai. Tentunya para sahabat menyebut nama Allah ketika menyembelih. Tapi karena itu haram, enggak boleh, maka diperintahkan untuk dibuang. Barakallahu fiik. Diperintahkan untuk ditumpahkan, padahal sudah dimasak ini, lagi dimasak. Baik. Kalau kondisinya seperti ini, orang baru masuk Islam, kita tidak tahu apakah mereka menyebut nama Allah atau tidak, maka Rasulullah mengatakan, sammu alaihi antum wa kuluh. Silakan kalian menyebut nama Allah dan kalian mati. Tabahu Ali Ad-Darawardi wa tabahu Abu Khalid At-Tufawi. Ala barakallahu fikum, khilaf di antara para ulama kita tentang masalah ini. Qala rahimahullahu taala Babu dhabaih ahli kitab wa syukumiha min ahli al-harbi wa ghairihim. Bab dhabaih, sembelihan ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi Nasara. Wa syukumiha, dan lemak. Lemak daging mereka. Min ahli al-harbi wa ghairihim, dari orang-orang yang diperangi dan yang lainnya. Bagaimana? Seandainya mereka orang-orang ahli kitab menyembelih sembelihannya secara syar'i. Menyembelih kambing, menyembelih ayam. Sama seperti kita menyembelih, menyebut nama Allah. Bismillah. Atas nama Allah. Maka di sini dikatakan boleh. Qauluhu ta'ala uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Allah Subhanahu wa taala uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan untuk kalian thayyibat. Thayyibat, perkara-perkara yang baik dari makanan. Makanan yang harus kita makan itulah makanan yang baik-baik, yang bernutrisi. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hilul lakum, demikian juga makanan mereka orang-orang ahli kitab, yakni sembelihan mereka. Dengan catatan mereka sembelih dengan metode syar'iyah. Halal untuk kalian. Wa ta'amukum hillul lahum, dan sembelihan kalian halal untuk mereka. Di sini kata Imam Az-Zuhri. Waqala Az-Zuhri. La ba'asa bidabihati nasara al-Arab. Tidak mengapa sembelihannya orang-orang Nasrani Arab. Wa in sami'tahu yusammi li ghairillahi fala ta'ak. Kalau mereka menyebut nama Allah dalam penyembelihannya, silakan. Silakan kalian memakannya. Baik. Wa in sami'tahu yusammi li ghairillahi, kalau kalian mendengar mereka menyebut nama selain nama Allah, baik bismil masih misalnya, atas nama al-masih. Baik, atau bismil uzair kalau dia Yahudi atau yang lainnya. Jangan kalian makan. Baik. Wa illam tasma'hu faqad ahallahu Allah wa 'alima kufrah. Dan kalau kalian tidak mendengarkannya, maka sungguh Allah telah menghalalkannya dan Allah Maha mengetahui tentang kekafiran mereka. Baik. Wa yuzkaru an Ali nahwuhu wa qala Hasan wa Ibrahim la ba'sa bi dhabihati lil al-aqlaf wa qala Ibn Abbas ta'amhum dhabaihuhum la ba'sa bi dhabihati al-aqlaf. Demikian juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Al-Hasan dan juga Ibrahim, la ba'sa bi dhabihati al-aqlaf. Aqlab ini ungkapan tentang orang-orang Nasara. Aqlab itu artinya orang yang tidak disunat. Ada kulfah. Kulfah itu kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki. Barakallahu fiik. Mereka disebut aqlab karena mereka tidak sunat. Barakallahu fiik. Adapun orang Yahudi sunat. Barakallahu fiik. Orang-orang kaum muslimin juga sunat. Cuma belakangan ini banyak juga di antara orang Nasrani melakukan sunat karena alasan kesehatan. Barakallahu. Karena alasan kesehatan. Menurut mereka kadang muncul penyakit-penyakit tertentu gara-gara tidak sunat. Syahiduna di sini kata-kata al-aqlaf, aqlaf itu kulfah. Yani laki-laki dewasanya mereka masih memiliki apa? Kulfah. Ini kulit penutup kepala kemaluan. Ini ungkapan untuk mereka yang menyembelih dari kalangan Nasar. Baik. Kalau mereka ma'ruf menyebut nama selain Allah atau tidak menyebut siapa-siapa, maka jangan. Jangan memakan sembelihan itu. Karena di sini juga barakallahu fikum di tempat kita. Banyak orang Nasara dan mereka menyembelih dengan caranya masing-masing. Tidak ada, kelihatannya tidak ada tuntunan yang barakallahu fikum yang ketat dalam masalah ini. Mereka mau pukul, mau mereka mau cekek, mau mereka tusuk begitu saja. Atau mereka strom, atau mereka celup di air sampai mati. Walhasil barakallahu fikum, kondisi seperti ini tidaklah dibenarkan. Kita diperintahkan untuk menyembelih. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Syu'bah an Humayd ibn Hilal an Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu qala kunna muhasirina qasra Khaybar parama insanun bijarabin fihi shah fanazawtu li akhudahu altafattu faidan nabi sallallahu alaihi wasallam fastahyaitu minhu. Berkata Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu, qala kunna muhasirina qasra Khaybar. Dulunya kami mengepung benteng Khaybar. Parama insanun bijarabin fihi shahun. Kemudian dari atas benteng itu ada seorang yang melemparkan sekantong syahm. Syahm itu lemak. Lemak yang biasa diambil dari barakallahu fikum. Dari sapi, dari onta, atau dari kambing. Lemaknya diambil, kemudian dipanasi. Sehingga meleleh. Kalau sudah meleleh, terpisah lemak itu dengan selaput-selaput. Biasanya. Apalagi jenis-jenis domba tertentu. Di ekornya ini banyak sekali lemak. Sampai terkadang 8 kilo. 8 kilo lemak di bagian ekornya. Barakallahu fikum. Ini mereka ambil. Ya, seperti ini juga kita ambil waktu dulu di Yaman kita dapati. Hewan kurban. Kita ambil bagian lemaknya. Kita masak di panci. Bukan masak pakai air. Panci kemudian kita naikkan saja begitu. Dia akan meleleh menjadi minyak. Barakallahu fikum. Kemudian kita ambil selaput-selaput yang membungkusi. Barakallahu fikum. Lemak tersebut. Kayak digoreng sudah plus betul-betul lemak tok, minyak tok. Kemudian setelah itu kita masukkan ke wadah. Wadah begitu dingin langsung membeku ulang. Sama seperti minyak samin yang biasa kita beli di toko-toko. Membeku dia. Membeku. Kita tinggal ambil untuk goreng apa gitu. Goreng nasi, atau goreng ikan, atau goreng kerupuk. Ya rasa kambing. Barakallahu. Agaklah diambil dari lemak sapi juga. Biasanya sapi itu lemaknya banyak sekali kalau memang sapinya gemuk yang membungkus bagian lambung atau usus. Nah, di situ banyak sekali lemak. Nanti diambil, dikumpulkan, kemudian dipanasi. Kemudian meleleh, kemudian mereka pindahkan ke wadah. Masya Allah. Maka kata Abdullah bin Mughaffal, parama insanun bijirabin fihi syahmun. Maka ada seorang yang melempar dari benteng, bentengnya orang Yahudi, Khaybar ini milik Yahudi. Berarti syaham ini diambil dari sembelihan. Panazautu li'akhudahu, maka aku pun turun untuk mengambilnya. Faltafattu fa'idha Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tengok ada orang di belakang, ternyata di belakangku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastahyaitu min, maka aku pun malu menanya. Ini menunjukkan tentang bolehnya memakan dari barakallahu bikum dari lemak yang mereka miliki. Qala rahimallahu taala babu man adda min al-bahaim fa huwa bi manzilatil wahsh wa ajazahu Ibnu Mas'ud. Babu man adda min al-bahaim, bab apa-apa saja yang menjadi liar dari binatang ternak kita. Bahwa bimanzilatil wahsh, maka itu sama hukumnya dengan binatang liar. Jadi kalau Anda mau menangkapnya dengan cara sama seperti menangkap binatang liar, maka silakan. Antum punya ayam misalnya, ayam sudah menjadi liar, mau ditangkap setengah mati, mesti dusu. Dipasang di perangkap, tidak masuk di perangkap. Bentar sudah mau dipotong. Barakallahu fikum, dikejar sana sini. Masuk semak-semak. Tidak kelihatan barakallahu fikum. Ini ayam kalau dikejar kemudian dia merasa lelah langsung masuk lemak semak-semak dia. Sembunyi. Kalau kita tahu masuk di semak-semak ya langsung kita anggap. Tapi kalau tahu-tahu hilang, semak-semaknya di mana ini? Di mana hilang? Wallah, repot. Maka kalau ada senapan silakan tembak. Panah misalnya. Kan panah kalau memang tahu kelihatan dari jauh. Walhasil ini ketentuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adda min al-bahaim fa huwa bi manzilatil wahsy." Barakallahu fiik. Kenapa diperbolehkan begitu? Karena kita tidak boleh membunuh hewan yang jinak dengan cara dipanah. Ketika hewan itu apa? Ketika hewan itu jinak, mudah ditangkap, mudah dikuasai. Jangan ada dulu. Ini ayam gampang saya mau tangkap. Ya sudah tangkap, nanti mau panah jo. Jadi kita tembak jo. Tidak boleh. Barakallahu fiik. Tidak diperbolehkan. Bolehnya dipanah, bolehnya ditombak binatang-binatang yang liar. Ini karena memang tidak bisa ditangkap. Barakallahu fiik. Tidak bisa ditangkap, setengah mati. Nanti ditombak baru dia rumbuh. Itu pun seandainya masih sempat kita menyembelihnya, kita harus sembelih. Kita harus sembelih. Masya Allah. Nah, seperti misalnya pembahasan kita kemarin, kambing jatuh dari ketinggian, kan? Jatuh, patah kakinya misalnya, atau sudah tidak bisa lagi bergerak banyak. Tapi masih hidup. Jadi sembelih. Barakallahu fiik. Atau kambing liar yang seperti modelnya. Atau kambing atau binatang liar yang habis diterkam oleh binatang buas, mungkin sobek, barakallahu fikum. Karena terkadang ada binatang-binatang liar yang bisa melepaskan diri dari binatang buas, tapi sudah kepayahan, barakallahu fikum. misalnya digigit buaya, ini perutnya sudah sobek, sebagian perutnya sudah, ususnya sudah keluar, ya kan? Barakallahu fiikum. Maka ketika dia kita dapati dalam kondisi masih hidup, maka kita harus sembelih. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Ibn Abbas ma ajazaka minal bahai mimma fi yadaika fahuwa kassaydi wa fi ba'irin taradda fi bi'rin min haythu qadarta alaihi padakkihi wa ra'a dhalika ala aliyun wa ibn Umar wa Aisyah. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, ma ajazaka minal bahai, apa yang menjadikan engkau lelah untuk menangkap binatang ternak kalian sendiri, kambing misalnya sudah menjadi liar, unta menjadi liar, sapi menjadi liar. Barakallahu fiikum. Sebagian orang memiliki sapi, tapi sudah dilepas liarkan, tapi mereka masih memiliki tanda untuk sapi mereka. Paham? Barakallahu fiikum. Ataukah sapi itu milik kelompok banyak di hutan? Mereka biasa datang, barakallahu fikum, membawa garam. Paham insyaallah. Di daerah-daerah tertentu ada sapi dilepaskan masuk ke hutan. Sapi-sapi Bali yang biasa masuk ke hutan. Beranak pinak di sana. Barakallahu fikum. Milik satu suku atau satu kelompok. Waktu-waktu tertentu mereka mendatanginya, membawa garam, asupan mineralnya. Ketika yang punya bawa garam, biasanya mereka pada mendekat. Tapi kalau mau ditangkap, mau diikat, mau dibawa pulang, nggak mau dia. Gambar lebih nggak mau. Ya, satu-satunya jalan ya ditembak, roboh baru dibawa dagingnya. Barakallahu fiik. Maka kata beliau di sini, kata Ibn Abbas, ma ajazaka 'anil bahain, apa yang menjadikan engkau lelah untuk menangkap binatang kalian, mimma fi yadaika, yang ada dalam kekuasaanmu, yang ada dalam tanganmu, genggamanmu, artinya kepemilikanmu. Ya kan? Unta menjadi liar, sapi atau kambing menjadi liar, atau ayam menjadi liar. Untuk ditangkap susah. Wa kasaydi, maka hukumnya sama seperti binatang liar. Wa fi ba'irin yataradda fi bi'rin min haythu qadarta 'alaihi falakki. Demikian juga ba'ir, unta misalnya masuk jatuh ke dalam sumur. Kalau Anda mampu untuk menyembelihkan, silakan sembelih. Kalau tidak, maka silakan tumbang. Lakukan perlukaan sehingga dia mati dengan luka itu. Paham barakallahu fikum. Tapi kalau misalnya masih sembelih, sembelih. Wa ra'a dhalika Aliun wa Ibnu Umar wa Aisyah. Demikian juga pendapat yang demikian itu Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar dan Aisyah. Ini kapan hewan itu menjadi liar, susah untuk nangkapnya, maka barakallahu fikum, silahkan perlakukan dia sama seperti binatang buruan. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Amr bin Ali qala haddatsana Yahya qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Abi an Abayah bin Rifa'ah ibnu Khadij an Rafi' ibnu Khadij qala qultu ya Rasulullah inna la kul aduwa ghadan wa laysa ma'ana muda. Ya Rasulullah, kita akan bertemu dengan musuh besok, kita akan perang. Sementara kita tidak memiliki muda. Muda ini adalah pisau. Urusan-urusan dapur. Kita tidak memiliki pisau. Faqala ajal au arni arin ma anharad dama wa dzikra smullah faqul. Ajal, yani silakan tetap berangkat. Ma'an haraddam wa dzikra smullahi faqul. Apapun yang engkau bisa jadikan alat untuk menyembelih, mengalirkan darah, artinya tajam. Dan engkau menyebut nama Allah atasnya, maka silakan kau makan. Dari kaca, dari batu, dari besi, dari kayu, selama itu adalah sesuatu yang tajam. Kalau kayu-kayuan ini yang paling bagus adalah apa? Bambu. Bambu ini tajam sekali, barakallahu fikum. Bambu ini tajam untuk ngiris-ngiris, masya Allah. Baik. Fakul laysa sin wa dhufur, kecuali gigi dan kuku, kata Rasulullah. Tidak boleh kalian menjadikannya alat sembelih. Wasau hadithuka, aku akan sampaikan kepada engkau kenapa tidak boleh. Amma sinu fa'almun, adapun gigi, karena dia adalah tulang. Tulang tidak boleh dijadikan alat sembelih. Barakallahu. Fa'almun, wajah tulang, tulang apa saja. Wama dhufur famudal habasyah, adapun kuku, maka ini alat sembelihnya orang-orang Ethiopia. Wa asabna nahba ibilin wa ghanam, panadda minha ba'ir, ramahu rajulun bisahmin fahabasah. Wa asabna nahba ibilin wa ghanam, kemudian kami mendapati dari perjalanan itu unta dan ghanam, unta dan kambing. Barakallahu fiik. Bagi ghanimah. Panada minha ba'irun, kemudian lari seekor dari onta-onta itu menjadi liar. Paramahu rajulun bisahmin fahabasa. Kemudian seorang sahabat melemparnya dengan tombak. Barakallahu fikum, sehingga roboh dia dengan tombak itu. Faqala Rasulullah, inna li hadhil ibila awabit ka awabil wahsy. Sesungguhnya onta-onta ini ada yang memiliki sifat liar seperti binatang-binatang liar yang lain. Aidza ghalabakum min hasyun fa'alu bihi hakadha. Kalau kalian dikalahkan oleh binatang kalian, kalian tidak bisa menguasainya, tidak bisa mendapatkannya, maka perlakukanlah dia seperti itu. Baik. Kita cukupkan sampai sini. Allahumma subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.